Saya akan bacakan nas Alkitab dari Lukas 9 ayatnya yang ke-10 sampai 17, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Lukas 9 ayat 10 hingga 17, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-10, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian jauh pembacaan firman. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, di mana dengan kasih anugerah di tempat ini kami boleh mengingat kasih anugerah. Di GKY Cimone ini kami mengingat kasih anugerah-Mu membentuk dan mendirikan gereja di tempat ini 32 tahun. Terima kasih kiranya melalui peringatan hari ulang tahun ini dan saat ini melalui firman-Mu kami boleh diingatkan. Kami boleh diberi petunjuk, bahkan mungkin saja dengan firman-Mu kami bisa ditegur. Tuhan sendiri yang berbicara dengan setiap kami, khususnya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tuhan berkati, urapi, dan dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya khotbah di mana-mana diharapkan kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin semua. Di sini sudah berkali-kali, tapi enggak ada yang mau amin, karena tidak tahu amin itu apa. Semoga Tuhan bantu kita senang mau sebut amin. Bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita ucapkan amin. Kita diingatkan kepada, dari firman Tuhan, kita diingatkan bahwa amin itu salah satu nama Yesus Kristus. Pada waktu kita sebut nama amin, kita sebut nama Yesus. Pada waktu kita sebut amin, kita menyatakan dalam hati kita benar-benar menunjukkan kita ini murid-muridnya. Benar-benar melakukan segala sesuatu yang boleh dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah amin. Semoga jemaat kita ini adalah jemaat yang di dalam segala hal bisa dipertanggungjawab di hadapan Tuhan. Paling sedikit pada waktu kita diadili oleh Tuhan Yesus. Karena Ia akan datang kembali ke dunia ini menyambut kita manusia adalah yang disebut di dalam Alkitab. Anak Maria, Yesus Kristus, Ia akan datang menghakimi kita. Bahkan tertulis di dalam Al-Quran yang akan menghakimi kita manusia adalah Isa Al-Masih, anak Maria. Saudara-saudara, mengapa kita tidak berani sebut nama Dia? Mungkin saja kita di dalam banyak hal tidak bisa bertanggung jawab di hadapannya. Pada waktu kita selalu sebut amin. Ya Tuhan, lindungi kami. Amin. Ya Tuhan, tuntun perjalananku. Amin. Ya Tuhan, berkati gereja kita sudah 32 tahun. Supaya kita boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu. Bahkan menjadi gereja yang misional. Bukan hanya mulia, gereja yang misional. Gereja yang bisa utus orang. Bagaimana bisa utus orang? Karena gereja kita ini sehat. Di dalam kehidupan rohani kita, setiap pribadi akan menciptakan keluarga yang sehat, yang mulia, yang boleh menyaksikan namanya. Keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang penuh pengharapan, keluarga yang penuh dengan kesaksian. Bisa melayani. Gereja yang melayani. Keluarga yang melayani. Saudara-saudaraku, ini sangkut paut dengan pengakuan kita terhadap Dia itu siapa. Tadi saya sebut nama Yesus, salah satu adalah amin. Kita mengaku Dia siapa. Itu sangat penting. Pada waktu kita baca Alkitab tentang Yesus memberikan makanan 5.000 orang. Pengakuan murid-muridnya kepada Dia. Pengakuan yang bagaimana? Perkataan Yesus sangat amat tidak logis. Sangat tidak masuk akal. Sangat membingungkan setiap kita. Pada waktu itu murid-muridnya. Bahasa Tuhan. Bahasa Yesus, bahasa orang Kristen, banyak hal sangkut paut dengan membingungkan orang. Mana mungkin 5 keping roti, 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang pada waktu itu. Jangan mengatakan memberikan. Disuruh pergi ke kampung-kampung makan pun jadi masalah. Karena sekaligus 5.000 orang. Tidak mungkin. Dan pada waktu itu ada berapa makanan? Itu penting. Ada atau tidak? Puji Tuhan, ada. Siapa yang serahkan? Bukan orang dewasa. Adalah anak kecil. Dia serahkan. Ada makanan, 5 keping roti, 2 ikan, ada diserahkan. Membingungkan banyak orang, membingungkan murid-muridnya, dan bantah oleh muridnya. Mana mungkin, biar ada uang pun tidak mungkin, Yudas jadi bendaharawan. Banyak uang dia? Tidak mungkin dia tidak ada uang begitu banyak untuk memberikan makanan untuk 5.000 orang. Bahasa Yesus tidak logis. Bahasa Yesus membingungkan. Bahasa Yesus mengkacaukan. Apakah demikian? Tinggal saja murid-muridnya di dalam waktu mengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus bertahun-tahun, pengakuan mereka terhadap Yesus itu siapa? Kalau pengakuan mereka terhadap Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah anak Allah, itu yang mungkin kerjakan segala sesuatu, maka jawaban mereka tidak demikian. Mereka pasti dengar apa yang diperintahkan. Tidak banyak bicara. Pasti dia mungkin dan dapat. Saudara-saudaraku, pengakuan terhadap suara Yesus sangat penting. Kamu memberikan mereka makan. Kalau Alkitab jelas tertulis, kamu harus tegas. Kamu yang harus memberikan makanan kepada mereka. Saudara-saudaraku, sore hari ini suara Tuhan kepada kita. Kamu harus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Harus berikan makanan kepada keluargamu. Harus memberikan makanan di lingkungan GKY Cimone ini. Banyak orang lapar rohani. Lapar di dalam banyak hal. Kita harus bisa memberikan makanan. Memang sulit. Memang tidak mungkin. Memang membingungkan. Tetapi kalau suara ini dari Yesus dan pengakuan kita ini, dia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia itu anak Allah. Dia mewakili Allah. Dan dia sudah menjalankan banyak mujizat di hadapan murid-muridnya. Oh saudara-saudaraku, murid-muridnya mengapa jawabannya demikian? Pada waktu kita menjadi murid-murid Yesus, pada waktu kita hadapi masalah di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam gereja, di dalam banyak hal, jawaban kita bagaimana? Yang tidak mungkin. Tapi kalau kita di dalam pengakuan kita bahwa dia itu Allah, ini suara Allah, ini yang menjadi petunjuk Allah kepada kita, kamu harus memberikan makanan. Ini suara Tuhan. Seorang rektor di STT Singapura, saya waktu itu mengantar dia ke airport dari puncak. Dia tanya saya, menurut Bapak yang sudah berpengalaman, dia anggap kita ini berpengalaman, senior di dalam pendeta, menurut Bapak bagaimana seorang hamba Tuhan bisa menjadi hamba Tuhan yang boleh dipakai oleh Tuhan? Karena dia rektor, dia selalu kumpuli bahan-bahan. Siapa yang membicarakan sesuatu dia catat. Pangestu, pendeta Pangestu mengatakan dia akan begitu. Menurut Bapak bagaimana? Saya jawab, menurut saya seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Yesus, dia selalu ada suara Tuhan. Itu saja. Kalau dia ada suara Tuhan, pengakuan dia itu adalah suara Tuhan dan memang dari Tuhan, maka orang itu di dalam segala hal dia akan alami mujizat seperti yang dikatakan Alkitab 5 keping roti, 2 ikan akan memberikan 5.000 orang makan. Mujizat terjadi. Kalau setiap kita ada suara Tuhan, mujizat akan terjadi. Bagaimana kita membawa keluarga kita boleh percaya Yesus? Kalau kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada suara Tuhan, tidak pernah memperhatikan hidup jiwa ibu bapanya, saudara-saudaranya, sanak familinya. Tidak mungkin kita tidak ada suara dari Tuhan. Hei anak-anakku, perhatikan jiwa saudara-saudaramu. Perhatikan ibu bapamu. Keluarga kita, kita rangkul semua menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sudah percaya, baru bicarakan bagaimana pelayanan. Kalau tidak percaya, percaya hanya uang saja. Tadi pagi, apa itu? Ada cerita, saudara kita itu apa? 5 roti katanya, tidak ada ikan. Cerita kali cerita titik beratnya sangkut paut dengan keluarga karena sibuk tidak bisa melayani. Papanya seorang bos sibuk di jalan 4 jam, di kantor 8 jam, semua 12 jam. Pulang ke rumah capek, istrinya picit-picit dia. Tadi cerita apa saya tidak dengar? Saya dengar main handphone. Sekarang orang gila-gila main handphone. Suami istri tidak bicara, main handphone. Ya, berkelahi juga pakai handphone. Tidak ada suara. Itu bisa cerai karena semua perhatikan handphone saja. Sangkut paut kita bicara tentang hidup jiwa mereka. Ada suara Tuhan kepada setiap hamba Tuhan. Ada suara Tuhan setiap panatua. Gereja kita, semua majelis disebut panatua. Itu ciptaan salah satu dari Pangestu. Saya sebut mereka panatua. Karena kita adalah Presbyterian Sinodal. GKY adalah Presbyterian Sinodal. Dia harus ada presby. Dia harus ada panatua. Disebut panatua. Engkau berani disebut panatua? Kalau hidup tidak ada kesaksian. Engkau berani disebut panatua? Tidak pernah baca Alkitab. Kau pernah? Mungkin gemas saja enggak dibaca. Saya ciptakan kalender. Tiap hari ada kalender tertulis Alkitab. Saya kepada jemaat mengatakan, gampang saja kita pakai 5 menit saja baca Alkitab kepada setiap anggota kita. Pada waktu mereka mau tinggalkan rumah, baca Alkitab itu. Satu ayat, kita berdoa. Kiranya Tuhan menyertai kalian, pergi kerja. Tidak usah 5 menit. Ada komunikasi dengan Tuhan, ada suara dari Tuhan, ada petunjuk dari Tuhan, ada ketegasan sesuatu firman kepada anak-anak kita dan mereka pergi kerja. Kita perhatikan hidup rohani anak-anak kita, baru bisa bicarakan keluarga yang melayani. Pelayanan yang begitu gampang, begitu simple, begitu mudah, sebagai kepala keluarga tidak melaksanakan. Bagaimana ciptakan keluarga yang melayani? Tema kita, keluarga yang melayani. Ini suara Tuhan. Yang kedua, ini adalah suatu panggilan. Suara ini memanggil orang. Kalian memberikan makanan, harus memberikan makanan. Ini bukan hanya panggilan. Ini adalah utusan. Kamu yang memberikan. Kamu yang menggotong semuanya itu. Kamu yang memberikan makanan. Harus. Oh, saudara-saudaraku. Pengakuan dia itu Tuhan. Sangkut paut dengan pengakuan yang tadi pagi saya sebut, yaitu Yosua. Kalian boleh memilih. Sekarang kalian di tanah Amoria. Orang Amoria mempunyai dewa sendiri, Tuhan sendiri. Tapi kalian bebas. Kalian mau mengikut Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. Tidak mau, tinggal pilih. Jangan salah pilih. Saudara-saudaraku, banyak orang salah pilih Tuhan. Orang Tionghoa paling pintar. Tidak ada dunia lebih pintar dari orang Tionghoa. Sembayangnya lengkap. Semua dewa ratusan ribuan ada dia. Sampai Yesus juga ada di dalam dia. Muhammad juga di dalam dia. Dia paling pintar, semua dia sembah. Mana tahu ada yang enggak benar. Kalau pas Yesus bukan, ada dewa ini. Dewa itu enggak benar, ada Yesus. Puji Tuhan, pintar ya. Dia pakai semua hitung-hitungan. Saudara-saudaraku, ini sangkut paut dengan hidup jiwamu. Hidup di dalam kekalan, mati kekalan. Hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, pengakuan Yosua. Kalian boleh pilih, tapi aku dan keluargaku, bahasa Indonesia, akan mengikuti Tuhan. Akan sembah kepada Tuhan. Akan. Bahasa Indonesia tidak baik. Bahasa Inggris kita baca. Ini orang tua pintar juga pakai komputer. But as for me and my house, we will serve the Lord. Bahasa Inggris juga tidak baik. Jadi mau jadi orang Kristen bahasa Inggris tidak baik. Mau jadi orang Kristen bahasa Indonesia tidak baik. Tapi bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa ngomong gue. Positif. Pasti. Kita pasti mengikut dan melayani Tuhan. Bukan will be. Bukan akan. Tidak tetap, tidak tentu. Tapi bahasa Mandarin, si wo ho wo ija biting si feng yeho. Pasti, positif. Kiranya suara Tuhan di dalam telinga kita itu positif. Dengar perintahnya, dengar petunjuknya. Karena kita mengaku dia itu Tuhan. Dan kita pasti mau ikut. Orang Israel waktu ditanya oleh Yosua. Mereka jawab, karena Tuhan dari dulu sudah memimpin kita. Dari dulu sudah mujizat begitu banyak. Menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar. Kita tetap mengikut Yosua. Tuhan yang Yosua percaya juga menjadi kepercayaan setiap kita. Positif. Ini suara Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Ini adalah utusan. Kalau utusan mau tidak mau. Kalau seorang militer dalam panggilan panglimanya, dia siap. Apa saja dia siap. Saya senang sikap seorang militer atau polisi. Ada di sini polisi? Ada tentara di tengah kita? Ada? Oh, enggak ada. Wah, sayang. Kalau mereka punya sikap, saya senang sekali. Kita punya mahasiswa di STT. Pada waktu kita uji skripsinya S2, saya kasih petunjuk, engkau perhatikan ini, kekurangannya ini. Siap, Pak. Ini perlu koreksi. Ini perlu tambah. Ini perlu kurang. Siap, Pak. Setiap perkataan saya, siap, siap, siap, siap. Itu adalah militer. Siap. Kita ini militer. Kita ini serdadu dari Yesus. Ya. Apa itu? Citu Cingping apa itu? Laskar-laskar Kristus. Tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom. Kita ini laskar Kristus. Bahasa dari panglima kita. Ucapan dari panglima kita. Perintah dari panglima kita. Kita ikuti. Kita patuh. Kita jalankan. Ini adalah utusan. Maka siap dia diutus. Hari ini tema kita keluarga yang melayani. Siap diutus menjadi pelayan Kristus. Amin. Enggak ada yang amin. Siap melayani? Itu terpaksa. Karena tidak dengar itu, mungkin dia lagi main-main HP. Suara ini bukan hanya utusan. Suara ini suatu suara pemelihara. Suatu suara pemerhatian. Suatu suara gereja harus mengingat banyak orang di dalam kesulitan. Itu sangkut paut dengan pelayanan kita juga. Waktu saya ke Korea, wah, saya lihat gedung wanita. Berapa tingkat? Puluhan tingkat. Gedung wanita. Gereja mana itu? Enggak salah, Myeongseong atau apa? Begitu hebat besar, kita masuk ke dalam besar sekali. Kalau gereja kita mah kecil sekali. Dia itu besar sekali. Puluhan tingkat. Wanitanya digerakkan persembahan. Bagaimana persembahan? Tiap minggu salon habis gopeceng, masuk ke kas. Gulung sendiri. Bisa? Bisa? Mah enggak ada yang jawab. Bisa? Karena tidak mau melayani. Kadangkala saya diundang makan. Sekali makan saya sendiri, hitung-hitung saya sendiri, ya kira-kira sendiri saya sendiri gopek ceng. Waduh sakit gue. Oh, nasi Padang itu udah 25 bungkus ini. Saya ingat banyak orang tidak makan. Karena saya selalu ke daerah. Siapa mau ke daerah? Pergi ke desa. Pergi orasi ke apa itu? Nanti tanggal 25 saya akan berangkat ke STT Tenggarong. Ya, Bolui menyala. Kita masih cari Lui kasih dia. Kemarin saya ke Ujung Pandang ada wisuda. Ya. Ke sana. Mereka kasih lu angpau, yang harap lu yang kasih dia. Tiket cari sendiri. Makanya Bolui. Ini semua saya ini Bul. Dia tahu dia punya suami selalu kasih orang uang. Senang gak senang, tapi saya senang. Saya senang. Kalau mata kita lihat dia begitu susah, begitu perlu bantuan, kita foya-foya. Aduh, kita kasih dia. Ada yang datang ke rumah, kita sudah tahu dia perlu bantuan. Pendeta mah gampang ya biasanya. Tuhan memberkati engkau. Pulanglah dengan iman. Tuhan pasti menyertai engkau. Kantongnya tetap penuh-penuh. Tak usah banyak bicara. Beri dia. Ya datang aja perlu becak. Datang aja perlu ojek. Perlu jalan kaki. Tak usah banyak bicara. Kasih dia. Daripada lu panjang doa, omong kosong. Antokong moyung. Tahu antokong moyung? Banyak bicara tidak ada gunanya. Tindakan kita kepada dia. Saudara-saudaraku. Suara ini. Suara mengajak kita memperhatikan. Kamu harus memberikan mereka makanan. Titik. Suatu hati yang mau demikian. Mau ikut perhatikan. Maka mujizat terjadi. Kalau sudah itu. Yesus mengatakan. Panggil mereka. Sekelompok-kelompok 50 orang. 5,000 orang. Berapa kelompok? Ayo berhitung. Ulama jawabannya. 5,000 orang. Satu kelompok 50 orang. Berapa kelompok? Hah? 100, puji Tuhan. Tertib. Tertib. Apa artinya? Ikuti aturan main. Gereja yang melayani. Kita harus ciptakan aturan main. Taat kepada aturan yang kita tetapkan. Mujizat akan terjadi di gereja ini. Kiranya Tuhan berkati kita. Panjang lebar udah lewat jamnya ini. Diminta saya jam berapa selesai. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kita introspeksi sejenak. Pada waktu kita hadapi masalah di dalam keluarga, pribadi, lingkungan, bahkan gereja. Bagaimana sikap iman kepercayaan kita? Bagaimana kita ciptakan keadaan yang boleh melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang mengasihi GKY Cimone, 32 tahun, Tuhan telah memimpin dan memberkati. Biarlah saat ini sudah waktunya kita menjadi jemaat yang melayani. Karena setiap kami, keluarga kami adalah keluarga yang melayani. Sehingga keluarga dengan keluarga bisa saling melayani, saling memperhatikan. Sesudah setiap keluarga kami ini boleh saling memperhatikan, saling melayani, kita akan ciptakan sesuatu power, kekuatan untuk mengutus orang keluar ke daerah, melayani lebih banyak orang. Oh Tuhan, berkati gereja kami ini menjadi gereja yang mulia dan misional. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.